Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi man walah ma ba'd. Kita lanjutkan syarah kitab Tauhid bab ke-25. Qala al-muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala bab ma jaa fil kuhani wa nahwihim. Bab apa yang atau dalil-dalil tentang kohan, yakni nanti akan ada keterangan ya siapa itu kohan, jamak dari kahin, dan yang semisalnya diterjemahkan apa di situ, dukun ya. Taib. Qala rahimahullah rawa muslimun fi sahihihi an ba'di azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Muslim dalam sahihnya meriwayatkan dari salah seorang istri nabi sallallahu alaihi wasallam, anin nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu bima yaqul lam yuqbal aw lam tuqbal lahu salatun 40 yawman. Artinya barang siapa mendatangi arraf. Arraf itu orang yang mengaku-ngaku ngerti sesuatu yang gaib. Nanti akan dijelaskan ya. Saya bacakan dulu hadisnya. Siapa yang mendatangi arraf kemudian dia menanyakan tentang sesuatu kepada si arraf ini dan membenarkannya. Membenarkan jawaban dari si Arraf ini, maka selama 40 hari sholatnya tidak akan diterima. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi yang bersabda sallallahu alaihi wasallam, man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang datang ke dukun dan membenarkan ucapannya si dukun ini, berarti dia telah kufur, telah ingkar terhadap apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Abu Dawud. Walil arba'ah wal hakim. Al arba'ah di sini siapa? Siapa al arba'ah? Ashabus sunan. Ya, para yang punya sunan Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah, dan juga oleh Al Hakim dalam Mustadraknya dengan menganggapnya sebagai sahihun ala syartihima, hadis sahih sesuai syarat Bukhari dan Muslim. An di sini tidak disebutkan siapa nama sahabinya oleh si penulis, ya ini Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak menyebutkan nama sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Namun kalau kita merujuk ke riwayatnya Al Hakim, maka itu dari Abu Hurairah. Jadi dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW mengatakan, man ata'arrafan au kahinan. Siapa yang mendatangi arraf atau kahin lalu dia mempercayai ucapannya, maksudnya bertanya sesuatu dan mempercayai atau mendengarkan, mungkin gak tanya apa-apa tapi mempercayai, mendengarkan omongan arraf dan kahin ini dan mempercayainya, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Taib, kita kupas beberapa hadis dulu, nanti kita lanjut lagi dengan hadis yang lainnya. Al-kahin huwa alladhi ya'khudh an mustariqis sama. Kahin itu adalah manusia yang mendapat informasi dari jin-jin pencuri berita dari langit. Pernah kita singgung bahwa sejak diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah menjaga pintu-pintu langit, menjaga langit dari jin-jin yang suka mengintai di sana dan mencuri-curi berita. Sebagaimana dalam surat Al-Jin, wa inna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'. Faman yastami'il ana yajid lahu shihabar rasada. Kami dulunya punya tempat-tempat duduk di langit sana untuk mendengarkan wahyu-wahyu Allah kepada para malaikatnya. Tapi kalau sekarang ada yang kembali ingin ke sana, maka dia akan mendapati bola-bola api, panah-panah api yang mengintainya. Kalau ada yang lolos, maka yang lolosnya akan membisikkan kepada si kahin. Nah, mereka itu banyak sebelum diutusnya Rasulullah. Setelah Rasulullah diutus, maka tinggal sedikit, karena informannya juga pada mati. Siapa informan mereka? Ya, jin-jin itu sendiri. Ya, informannya pada mati. Wa akthar ma yaqa'u fi hadhihi al-ummah ma yukhbir bihi al-jinnu awliya'ahum min al-ins 'anil asya'il ghaibah bima yaqa'u fil ardi min al-akhbar. Nah, kebanyakan berita yang disampaikan oleh jin itu adalah berita-berita yang akan terjadi di masa yang akan datang, yang mereka curi. Dan itu hanya sedikit yang bisa mereka curi, enggak banyak yang bisa mereka curi. Pencurinya pun yang lolos juga hanya sedikit. Kemudian disampaikan kepada wali-wali mereka dari kalangan manusia, dukun-dukun itu, al-kuhan. Nah, orang-orang jahil ketika mendengar ramalannya, jadi ini mungkin kahin itu lebih tepat diartikan apa? Peramal. Ya, peramal. Karena biasanya yang diinformasikan adalah kejadian-kejadian di masa yang akan datang. Nah, oleh orang-orang jahil ini dianggap sebagai karomah, sebagai kasyf. Ya, istilah-istilah sufi itu. Ini mukasyafat ini. Dia bisa menyingkap dari balik tabir. Mendapatkan ilmu atau wangsit, apapun lah bahasanya, bahwa akan terjadi nanti begini, begini, begini. Orang-orang jahil mengira ini adalah karomah, padahal sebaliknya. Wa qad ightarra bidzalika katsirun minan nas yadhunnuna al-mukhbir lahum bidzalika 'anil jinni waliyan lillah. Mereka tertipu, terkecoh. Kalau pas kebetulan berita yang disampaikan oleh orang ini cocok dengan yang terjadi kemudian hari, wah ini wali beneran ini. Ini wali. Waliullah ini. Wa huwa min awliya'i syaitan. Padahal sejatinya dia min awliya'i syaitan. Kama qala Allah Ta'ala, wa yawma yahsyuruhum jami'an. Pada hari Allah menggiring mereka semua, jinnya dan manusianya, padang mahsyar. Kemudian Allah berkata kepada jin, ya ma'syaral jin, qad istakthartum minal ins. Wahai sekalian bangsa jin, kalian telah banyak menyesatkan manusia. Wa qala awliya'uhum minal ins. Maka wali-walinya jin dari kalangan manusia ini, wali itu apa? Sahabat setianya. Ya, sahabat setianya jin dari kalangan manusia mengatakan, Rabbana istamta' ba'duna bi ba'din. Wahai Tuhan kami, satu sama lain dari kami sudah saling mendapatkan manfaat, mendapatkan keuntungan. Apa keuntungannya manusia, walinya jin ini? Dia dianggap sebagai wali oleh orang-orang jahil. Dia dianggap sakti, punya karomah, sehingga banyak yang ngasih fulus ke dia. Ya, ramalannya jitu. Adapun keuntungannya dari pihak jin, pasti mereka tidak akan memberikan itu cuma-cuma. Ya, enggak mungkin. Enggak ada sarapan gratis. Nah, jin juga pasti minta sesuatu. Pasti. Dan itu tidak mungkin sesuatu yang bermanfaat untuk akhirat. Dalilnya ayat ini. Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balaghna ajalana alladhi ajjalta lana. Dan kami telah sampai kepada ajal, batas waktu yang kau tentukan bagi kami. Dan itu pun tidak akan selamanya. Kerjasama antara jin dan manusia itu, saling atau simbiosis mutualismenya itu tidak akan selamanya. Ada temponya. Mati ya sudah selesai. Salah satunya mati, biasanya manusia dulu yang mati karena lebih pendek umurnya. Selesai itu kerjasama itu di dunia. Apa yang hasil yang mereka hasilkan di akhirat? Qala an-naru maswaakum khalidina fiha. Maka tempat kembali kalian adalah nar yang kalian akan berada di sana dalam waktu yang lama. Illa masya Allah, kecuali kalau Allah berkehendak lain. Kalian kekal di sana dalam waktu yang lama kecuali kalau Allah berkehendak lain. Nah, dalam ayat ini jelas bahwa hasil kerjasama itu bukanlah kesuksesan di akhirat, tapi kecelakaan. Berarti tidak mungkin jin meminta sesuatu yang tidak membahayakan mereka. Tidak mungkin. Tayyib. Hadis riwayat Muslim di sini, an ba'dhi azwajin Nabi, salah seorang istri Nabi, siapa dia? Yaitu Hafsah, sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat lain. Man ata'arrafan, arraf di sini artinya adalah sebagaimana disebutkan oleh Syekh sendiri dalam akhir bab. Qala al-Baghawi al-Arraf alladhi yadda'i ma'rifat al-umur. Jadi kata-kata arafa ya'rifu, arraf yang sok tahu. Orang yang sok tahu apa yang akan terjadi melalui gejala-gejalanya. Alladhi yadda'i ma'rifat al-umur bimuqaddimatin yastadillu biha 'alal masruq aw makanid dhalah wa nahwi dzalik. Jadi afwan, saya ulangi ya, definisi arraf ini adalah orang yang sok tahu tempat hilangnya suatu barang atau lokasi barang hilang atau barang curian itu di mana. Dengan ritual tertentu dia mengklaim, "Oh, ini barangnya yang dicuri itu ada di sini." Atau barang yang hilang itu lokasinya di sini. Pokoknya barang yang tidak ada, entah hilang karena dicuri atau karena apa ya, ketinggalan atau bagaimana, dia mengklaim tahu barang itu di mana. Itu namanya arraf. Wa qila huwal kahin. Ada juga yang menafsirkan arraf dengan kahin itu sama. Wal kahin apa? Huwa alladhi yukhbir 'anil mughayyabat fil mustaqbal. Kahin itu yang memberitakan perkara-perkara ghaib yang akan terjadi di masa datang. Wa qil alladhi yukhbir 'amma fid dhamir. Ada lagi yang mendefinisikan kahin itu adalah yang bisa menceritakan isi perasaan seseorang. Bisa membaca pemikiran seseorang. Oh, kamu lagi merencanakan begini, begini, begini, nebak-nebak gitu ya. Wa qala Abu al-Abbas bin Taimiyah, al-arraf ismun lil kahin wal munajjim wal rammal wa nahwihim mimman yatakallam fi ma'rifatil umur bihadihi turuq. Ibn Taimiyah mendefinisikan arraf sebagai nama lain dari kahin, ahli nujum, atau orang yang menggunakan pasir sebagai media, atau yang lainnya sebagai media, apa akik atau apa kayak ya, apalagi biasanya yang dipakai itu, pokoknya menggunakan media-media tertentu. Dari situ dia bisa melihat perkara-perkara yang ghaib, baik ghaibnya itu karena akan terjadi di masa depan atau ghaib karena tidak ada di situ, barang hilang. Ala kulli hal, ada titik kesamaan antara arraf dengan kahin, yakni mereka semua mengklaim mengetahui sesuatu yang gaib, yang tidak ada. Baik itu karena belum terjadi atau karena apa? Hilang, ya. Jadi ada titik kesamaan di situ antara Araf dengan kain. Makanya dalam riwayat yang ketiga, Walil Arba'ah wal Hakim, rawinya mengatakan man ata'arrafan au kahinan, ini atau ini. Ada yang hanya mengatakan Araf, ada yang hanya mengatakan kahin. Baik. Man ata kahinan atau man ata'arrafan dulu. Fasa'alahu an syai'in, kemudian dia bertanya sesuatu kepadanya, maka tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari, 40 malam. Lam tuqbal lahu shalah idza kana hadhihi halus sa'il fa kaifa bil mas'ul. Kalau yang tanya aja itu mendapatkan hukuman tidak diterima sholatnya selama 40 malam, lantas bagaimana dengan yang ditanya? Yang tanya ini bukan kahin. Ya bukan, orang biasa, orang jahil. Itu aja tidak lepas dari hukuman. Lantas bagaimana dengan yang menjawabnya itu? Ini kias aula. Qala an-nawi ghairuhu ma'nahu annahu la thawaba lahu fiha wa in kanat mujzi'atan bi suqutil fardhi anhu. Wala budda min hadha at-ta'wil fi hadha al-hadith fa innal ulama'a muttafiquna 'ala annahu la yalzam man ata al-arraf i'adat as-salah 40 lailah. Ya, Nawawi menjelaskan bahwa maksud tidak diterima sholatnya itu artinya tidak ada pahalanya sama sekali. Bukan berarti oh ya sudah, tidak diterima, tidak usah sholat. Bukan begitu. Tetap dia harus sholat. Dan kalau sholatnya dilakukan sesuai dengan syarat rukunnya dan menghindari pembatalnya, maka sholatnya sah. Dia tidak wajib mengulangi walaupun tidak ada pahalanya. Karena memang para ulama sepakat bahwa orang yang datang ke Araf atau kahin ini tidak disuruh untuk ngulangi sholat selama 40 hari, enggak. Cukup sholat 5 waktu tapi enggak ada pahalanya. Wa fi hadzal hadits an-nahyu an ityanil kahin wa nahwi. Jelas ya, hadits ini adalah kecaman, peringatan bahayanya mendatangi dukun dan yang semisalnya. Bahkan Al-Qurtubi menjelaskan bahwa kalau ada muhtasib itu kalau di Saudi seperti anggota Hay'ah Al-Amr Bil Ma'ruf Wa Nahi Anil Munkar, lembaga semacam tim gitu ya, yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengawasi kalau ada kemungkaran mereka bertindak atau mengajak orang ini kepada yang ma'ruf. Waktu-waktu sholat diingatkan agar toko ditutup, ayo sholat berjamaah, semisal itulah. Artinya bagian orang-orang yang bertugas untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Kalau orang yang ditugasi untuk amar ma'ruf nahi mungkar secara resmi ini ataupun orang lain, ya, syariat memberikan hak ini kepada segenap umat, baik dia itu resmi ataupun tidak resmi. Ada yang melakukan peramalan-peramalan gitu, mengklaim dirinya mengetahui sesuatu yang tidak ada di tempat, maka dia harus diusir dari pasarnya kaum muslimin. Enggak boleh dibiarkan di situ. Ayyuqima man yata'atha syai'an min dzalika min al-aswaq wa yunkir 'alaihim ashadd an-nakir. Harus diprotes keras orang-orang seperti ini, diingkari. Demikian juga orang yang mendatangi orang-orang seperti ini, pasien-pasiennya juga harus ditegur keras. Fa innahum ghairu rasikhina, apa namanya, wala yaghtar bisidqihim fi ba'dil umur. Dan jangan sampai orang itu dibiarkan terkecoh dengan kebenaran sebagian yang diberitakan oleh para dukun tadi. Ya, jadi jangan dibiarkan, harus diingkari. Dijelaskan bahwasanya mereka ini ahlul batil. Nah, qala musannif rahimahullah wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu wa Nabi sallallahu alaihi wasallam man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Itu diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dan dalam satu riwayatnya au atam ra'atan qala musaddad imra'atahu haidhan au atam ra'atan qala musaddad imra'atahu fi duburiha. Hukum ini berlaku juga selain bagi yang mendatangi kahin dan mempercaya omongannya, hukum bahwasanya dia dianggap kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Rasulullah itu berlaku bagi orang yang mendatangi, maksudnya menjima istrinya pada lubang duburnya atau saat istrinya haid. Bahkan itu kelanjutan ya, kelanjutan dari hadis ini. Hadis itu pertama mengatakan yang mendatangi kahin akan mendapatkan hukuman dianggap kufur kepada apa yang diturunkan oleh Allah, sedangkan yang menjima istrinya dari pada lubang dubur atau saat dia haid, maka faqad bari'a mimma unzila ala Muhammad. Mirip ya, dia telah berlepas diri, bara' dari apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif ulil arba'ah wal hakim wa qala sahihun ala syartihima. Ya, hadis yang ketiga ini, man ata'arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul. Ini sama. Jadi menyamakan hukum orang yang datang kepada arraf atau kepada kahin, hukumannya kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad. Apakah ada kontradiksi antara hadis ini dengan hadis yang pertama? Jawabannya la ta'arudha baina hadza wa baina hadis man ata'arrafan fa sa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun 40 lailah. Enggak ada kontradiksi dengan hadis awal yang mengatakan ketika seseorang datang kepada arraf, para tukang ramal, kemudian menanyakan sesuatu maka tidak diterima salatnya 40 hari, dengan hadis yang ketiga ini yang mengatakan bahwa hukumannya itu apa? Kufur. Enggak ada kontradiksi. Kalau kita fahami bahwasanya kufurnya di sini adalah kufrun duna kufrin, alias kufur asghar. Adapun bagi mereka yang menganggap kufurnya di sini faqad kafara bima unzila ala Muhammad ini adalah kufur akbar, baru itu perlu dikompromikan. Jadi tergantung kita mau maknai kufurnya di sini kufur asghar atau kufur akbar. Kalau kufur asghar, ya kufur asghar itu tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Tapi kalau kufur akbar, kenapa cuman lam tuqbal lahu sholatun? Mestinya lam tasih. Ya, tidak sah sholatnya dan tidak pakai dibatasi 40 hari. Ya selamanya. Batal semua. Nah perlu kita kompromikan ketika kufur yang disebut di sini artinya kufur akbar. Nah itu bisa juga kita kompromikan dengan cara begini. Ketika si penanya yang datang ini bertanya, tapi dia gak percaya terhadap jawaban si dukun, cuman iseng aja, dia gak percaya, maka hukumannya gak diterima sholatnya 40 hari. Tapi kalau dia datang bertanya dan dia mempercayai jawabannya, menganggap jawabannya itu benar, padahal Nabi SAW sudah menjelaskan bahwa dia ini mencampur satu kebenaran dengan 99 kedustaan. Berarti ini pendusta kan? Pendusta. Kok dibenarkan? Berarti dia ingkar kepada apa yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Termasuk sunnah itu apa yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Jadi kita bisa kompromikan dengan cara seperti itu. Qala al-Qurtubi al-muradu bil munazzal al-kitab wa sunnah. Apa yang diturunkan kepada Rasulullah itu termasuk Al-Quran dan juga sunnah. wahalil kufr fi hadzal mawdhi' kufrun duna kufrin fala yanqul anil millah am yatawaqqaf fi fala yuqalu yakhruj anil millah wala ma yakhruj. Apakah sekarang kita boleh mengatakan kufurnya di sini juga kufur duna kufrin atau enggak usah kita bahas? Ini kufur yang mengeluarkan seseorang dari milah ataukah tidak mengeluarkan? Masing-masing pendapat ini ada yang berpendapat seperti itu. Ala kulli hal, kalau kita ingin kompromikan bisa dengan cara yang tadi. Yang pertama, dia cuma tanya doang, tidak mempercayai. Yang kedua, tanya sekaligus percaya, membenarkan. Qala al-musannif berikutnya dalam matanya disebutkan wali Abi Ya'la bi sanadin jayyid, dengan sanad yang jayyid, an Ibni Mas'udin mithluhu marfu'an mauqufan. Jadi redaksi yang terakhir ini yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah dan juga Al-Hakim, man ata'arrafan aw kahinan dan seterusnya tadi itu diriwayatkan juga oleh Ibnu Mas'ud sebagai perkataan beliau. Jadi ada hadis marfu'nya, ada juga hadis mauqufnya. Wa an Imran ibn Husain, dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, marfu'an alias dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, laisa minna man tatayyar au tutayyira lahu au tutayyira lahu au takahhana au tukuhhina lahu au sahara au suhira lahu wa man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bazzar bi isnadin jayyid. Hadisnya Imran bin Husain ini marfu, diriwayatkan dengan sanad yang baik, yang hasan, oleh Imam Al-Bazzar dalam musnadnya. Bunyi matanya adalah, siap, bukan termasuk golongan kami orang yang melakukan tatayur, mengait-ngaitkan keberuntungan atau kesialan dia dengan burung, atau minta dikait-kaitkan. Ya, misal orang tidak tahu apakah yang dia lakukan ini, yang akan dia lakukan nanti ini menguntungkan ataukah merugikan. Kalau dia sendiri kemudian cari wangsit dengan melihat burung, arah terbangnya burung, ini namanya dia bertatoyur. Atau dia minta tolong kepada temannya, tolong dong kau carikan petunjuk ini. Sama juga, ini namanya tutuyiro lahu, minta diberi ramalan akan apa yang akan dia lakukan ini, kira-kira menguntungkan apa tidak. Jadi baik dia sendiri atau orang lain melakukannya untuk dia, autakahana atau orang itu sendiri menjadi kahin, berprofesi sebagai kahin, autukuhina lahu, atau minta diramalkan, baik dianya yang meramal atau dia yang minta diramalkan, atau dia yang melakukan sihir atau minta dibuatkan sihir untuknya. Waman atakahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan dalil kufurnya kahin dan penyihir. Faqad kafara, ya, Allah menyifati, Nabi SAW menyifati perbuatan mereka sebagai perbuatan kufur. Jadi sihir, perdukunan, ramal-meramal, itu semuanya termasuk perbuatan kufur. Bisa aswar, bisa akbar. Ya, bisa aswar, bisa akbar. Kapan menjadi akbar? Ketika itu dianggap halal. Cara-cara itu dianggap cara-cara yang halal, yang boleh dilakukan. Padahal jelas sekian banyak ayat dan hadis jelas mengarah kepada haramnya perbuatan perdukunan maupun sihir. Dari banyak sisi itu dibilang wa ya'lamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum, disifati sebagai kufur. Kufur enggak mungkin halal, pasti haram dong. Ya. kemudian akibat dari perbuatan itu yang menunjukkan buruknya atau sengsaranya nasib mereka. Qalan naru mathwakum khalidina fiha illa masyaallah. Ya, wa la yuflihu as-sahiru haitsu ata. Ya. Walhasil, kalau ada yang menghalalkan profesi ini, kafir murtad, keluar dari Islam. Dan ini tidak ada khilaf dalam masalah seperti ini. Pokoknya tahrim ma tahrimul halal wa tahlilul haram itu kufur, riddah. Mengharamkan yang jelas-jelas halal atau menghalalkan yang jelas-jelas haram itu adalah penyebab murtadnya seseorang. Apalagi kalau dia sudah tahu bagaimana Islam itu menjelaskan haramnya hal-hal tersebut dengan terang-terangan, dia membolehkan, murtadlah dia ketika itu. Asalkan tidak ada yang maksa, atas kesadaran dia sendiri dia mengatakan seperti itu, maka murtad dia. Bi ijma'il ulama. Berdasarkan ijma'nya para ulama. Nah, ini jelas menunjukkan kufurnya as-sahir wal kahin li'annahuma yadda'iyani ilmal ghaibi wa dhalika kufrun. Kekufuran mereka juga dari sisi lain, yaitu karena mereka mengklaim tahu ilmu ghaib. Ya, tahu ilmu ghaib. Jadi bisa otomatis kufur ketika seseorang menghalalkan praktek-praktek tersebut walaupun dia enggak terlibat. Apalagi kalau yang terlibat itu sendiri. Dan yang terlibat itu kufur juga dari sisi lain, yaitu mengklaim tahu yang ghaib. Ya. Padahal Allah mengatakan qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan ya, tidak ada dari penduduk langit maupun bumi ini yang mengetahui yang ghaib kecuali Allah. Kok ada yang mengklaim saya tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Hadza kufrun, ya, ingkar kepada ayat ini. Wal musaddiq lahuma ya'taqidu dhalika wa yardha bihi wa dhalika kufrun aidan. Demikian juga orang yang mempercayai dan membenarkan mereka, meyakini benarnya ucapan mereka yang sudah jelas-jelas bertentangan dengan kalamullah dan kalamur rasul tadi. Ya sama, mempercayai pembohong, ya mempercayai atau membenarkan orang kafir itu kufur. Ya. Karena berarti dia tidak menyalahkan kekufuran ini. Dia menganggap itu benar. Sama dengan dia menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan ketemu, ya. Jadi tidak akan ketemu orang yang percaya kepada Allah sejati dengan sebenar-benar iman, kok dia mempercayai orang yang dianggap pendusta oleh Allah. Ini siapa yang dipercaya? Allah gak akan terima iman yang seperti itu. Itu iman yang kontradiksi. Gak ada iman plus syirik. Ya, iman tasdik plus takdzib. Gak bisa. Membenarkan Allah, tapi juga membenarkan musuh-musuhnya Allah. Mempercayai Allah, dan juga mempercayai orang-orang yang dianggap pembohong oleh Allah. Gak mungkin ketemu. Ya, kalau dipertemukan, hasilnya kufur. Ya. Jadi jelas ya di situ. Taib, ini sudah Isya ya? Sudah? Taib, kita adzan dulu, nanti kita sambung setelah adzan. Wallahu taala alam. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya adalah hadisnya Imran bin Husain ya. Laisa minna man tatayyara au tutayyara lahu au takahana au tukuhina lahu au sahara au suhira lahu. Al hadis. Hadis ini selain diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar juga diriwayatkan oleh At-Tabarani dari hadisnya Ibn Abbas dengan sanad yang hasan. Laisa minna, ini ungkapan yang sifatnya ancaman keras dan sering digunakan untuk hal-hal yang sifatnya dosa besar. Ya. Dan sebagaimana telah kita bahas bahwa perdukunan dan sihir itu termasuk perbuatan kufur. Dan kufur ini bisa asghar, bisa akbar. Kalau kufur asghar, jelas dia termasuk gabair. Termasuk gabair. Wa qawluhu man tatayyara ay fi'lu at-tayyarah au tutayyara lahu ay qabila qawla al-mutatayyiri lahu wa taba'ahu. Wakadha ma'na au takahana au tukuhina lahu. Jadi intinya siapa saja yang mendapatkan ramalan-ramalan tadi atau prediksi-prediksi tersebut dari orang-orang yang mengklaim mengetahui perkara-perkara gaib, berarti Rasulullah telah berlepas diri darinya. Kenapa? Karena perbuatan ini tidak lepas dari dua kemungkinan. Pertama, itu masuk dalam perbuatan syirik dan Rasulullah berlepas diri dari perbuatan syirik dan dari pelaku kemusyrikan. Seperti apa? At-tiyarah tadi itu. Innar ruqa wat tamaima wat tiyarata syirkun, kata Rasulullah. Sesungguhnya rukyah-rukyah ala jahiliyah, tamaim, jimat-jimat, dan tiarah itu mengait-ngaitkan keberuntungan dan kesialan dengan burung itu adalah termasuk perbuatan syirik. Dan Nabi jelas berlepas diri terhadap kemusyrikan maupun pelakunya. Kalau tidak termasuk syirik, maka dia termasuk kekufuran. Contohnya al-kihanah was-sihr, perbuatan perdukunan dan sihir. Faman radhiya bidzalika wa taba'a alaihi fa huwa kal fa'il. Sehingga siapapun yang merestui perbuatan yang masuk kategori syirik atau kufur tadi, baik itu tiarahnya, sihirnya atau kihanahnya, maka statusnya orang ini yang merestui dan mengikuti hasil ramalan itu seperti pelakunya. Status orang yang mempercayai hasil ramalan atau yang rela atau yang membenarkan, meridhoi, itu sama dengan pelaku. Karena apa? Karena dia sama-sama menerima kebatilan. Yang ini berbuat batil, yang itu menerima kebatilan. Jadi disamakan statusnya di sini. Baik dia kahinnya atau pasiennya. Wa qauluhu rawahu al-Bazzar, huwa al-Bazzar ma'ruf ya, yang memiliki kitab Musnad itu. Dan sanadnya tadi sudah dijelaskan jayyid alias hasan. Nah, kemudian masuk ke akhir bab, ya ini penjelasannya sudah akhir bab belum? Iya. Menjelang akhir bab ya. Penjelasannya Imam Al-Baghawi tentang arraf, kahin, dan juga penjelasannya Syekh Al-Islam Ibn Taimiyah. Al-Baghawi adalah Al-Husain bin Mas'ud Ibn Al-Farra Al-Syafi'i, madhabnya bermadhab Syafi'i, dikenal dengan julukan Al-Baghawi, salah seorang ahlul hadis yang thiqah dan juga faqih, meninggal tahun 516 Hijriah. Al-Arraf alladhi yadda'i ma'rifatal umur, maksudnya yang menceritakan peristiwa-peristiwa yang sempat terjadi, di mana terjadinya, padahal dia tidak menyaksikan. Ya, dia tidak menyaksikan. Datengin ada barang hilang, oh ya, dicuri di sini, sekarang barangnya di sini, misalnya gitu ya. Pencurinya adalah fulan, mengaku-ngaku sesuatu yang tidak dia saksikan tapi dia tahu. Syekhul Islam mengatakan innal arraf ismun lil kahin wal munajjim war rammal wa nahwihim kal hazir alladhi yadda'i ilmal ghaib aw yadda'i al kashf. Pokoknya intinya mengklaim sesuatu yang ghaib, dia tahu itu. Al maksud min hadza, maksud dari definisi ini adalah bahwa kita perlu tahu orang yang mengklaim mengetahui hal-hal yang sifatnya ghaib, maka dia kalau enggak disebut kahin masuk dalam pengertiannya. Ya, ada sisi kesamaannya. Ya, imma dia kahin atau arraf. Intinya itu perbuatan yang masuk kategori kufur. Dan Islam tidak membenarkan. Jadi Islam ini percaya kepada optimisme, segala sesuatu ada sebabnya. Ya, yang ghaib itu kita enggak tahu. Dan itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wala raiba anna man idda'a al-wilayah wastadalla bi ikhbarihi bi ba'dil mughayyabat fa huwa min awliya'is syaitan la min awliya'ir rahman. Nah, oleh karena itu kalau kita sudah tahu bahwa sikap mengklaim tahu sesuatu yang ghaib itu adalah batil, maka orang yang mengaku dirinya adalah wali semata-mata karena dia mengetahui apa yang akan terjadi, maka ini benar-benar wali, tapi wali syaitan. Ya, bukan wali rahman. Huwa sahih wali, tapi wali itu ada dua, ada wali syaitan, ada wali rahman. Jadi ciri-ciri wali syaitan adalah mengklaim dia tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, atau sesuatu yang sudah terjadi dan dia tidak menyaksikan, dia tahu. Ini kan enggak jelas sebab akibatnya toh. Kalau dia di TKP tahu, ya, wong dia ngelihat. Apalagi orang atau orang buta. Orang buta mengklaim, oh saya tahu itu akan terjadi begini, begini, begini. Nah, ini wali syaitan. Wali syaitan. Gampang. Karena jelas Rasulullah SAW, Rasul, wahuwa Rasul, Rasulullah mengatakan, Kul, la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Nabi itu disuruh menyampaikan ini. Sampaikan wahai Muhammad, tidak ada seorang pun yang mengetahui, baik dia adanya di langit maupun di bumi, tidak ada yang tahu perkara ghaib kecuali Allah. Termasuk dirinya sendiri. Ya. La adri ma yuf'alu bi wala bikum. Dalam ayat yang lain, saya tidak tahu apa yang akan Allah lakukan terhadap diriku dan terhadap diri kalian. Ya. Dalam ayat yang lain lagi, Allah menjelaskan atau Allah memerintahkan Nabi agar mengatakan, "Qul la amliku lakum dharran wala rasyada." Qul inni la yujiruni minallahi ahadun walan ajida min dunihi multahada. Sampaikan bahwasanya aku tidak berkuasa menimpakan manfaat maupun madharat kepada kalian, dan aku juga tidak bisa menghindarkan diriku dari bahaya yang akan dilakukan oleh seseorang. Kalau aku hendak mendapatkan suatu bahaya, maka yang bisa melindungiku cuman Allah. Jadi tidak ada satupun dalil menunjukkan bahwasanya orang soleh itu tahu apa yang akan terjadi. Hatta Rasulullah pun tidak tahu. Kalau Rasulullah tahu, beliau enggak patah gigi serinya di perang Uhud. Ya, enggak berdarah kepalanya kena senjata musuh. Ngapain ke Thaif? Dibalangin batu, dihina-hina. Kalau beliau tahu bakal dihina-hina, ngapain ke sana? Bakal ditolak, ngapain? Itu justru membuktikan bahwa beliau tidak tahu apa yang akan terjadi. Kecuali kalau Allah memberitahu. Nah, si fulan bakal mati besok. Nah, disampaikan sama Nabi, kalau enggak diberitahu, ya enggak tahu. Ya, karena sangat tidak masuk akal. Dan sangat konyol sekali. Orang sudah dikasih tahu, kau bakal ditolak di Thaif sana. Pergi yo ke sana. Terus ngapain? Kurang kerjaan. Ya toh. Bakal ditolak, dilemparin batu, dihina, dimaki-maki. Nah, tapi Allah enggak beritahu. Beliau baru tahu setelah mengalami kejadian itu. Taib, kita salat dulu. Nanti kita lanjutkan dengan masailnya setelah salat. Wallahu taala alam. Sallallahu alaihi wa Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mengetahui bahwa siapa saja yang mengklaim dirinya mengetahui perkara ghaib, entah yang berkaitan dengan masa depan atau dengan sesuatu yang tidak dia saksikan, tapi dia mengaku-ngaku mengetahui tentang hal tersebut. Setelah kita ketahui bahwasanya ini merupakan ciri-ciri waliyus syaitan, bukan ciri-ciri dari waliur rahman, dan tidak ada kaitannya dengan karamah, tapi justru merupakan bagian dari apa? Istidraj. Ya, lawan dari karamah itu adalah istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan seret mereka perlahan-lahan pada kebinasaan tanpa mereka sadari. Wa umli lahum. Aku berikan apa yang dia harapkan melalui cara-cara yang salah ini. Allah biarkan orang itu mendapatkan apa yang dia harapkan, sehingga apa? Dia merasa inilah kebenaran. Buktinya saya berhasil dengan cara ini. Ya. Inna kaidi matin. Allah juga menceritakan uh, apa namanya? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Tidakkah engkau perhatikan wahai Muhammad apa yang Allah perbuat terhadap kaum 'Ad, Iram, ya, di negeri Iram yang memiliki bangunan tiang-tiang yang demikian tinggi itu. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang belum pernah diciptakan sebelumnya di dunia ini. Wa thamud alladziina jaabu as-sakhra bil waad. Tidakkah kau perhatikan juga kaum Tsamud yang memahat batu-batu yang besar itu, yang menjadi rumah-rumah mereka itu. Wa fir'aun dzil autad, dan Fir'aun yang memiliki tiang-tiang penyiksaan yang dengannya dia menyiksa, menindas manusia. Ini kan yang digambarkan apa? Umat-umat yang diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala saat berkuasa di dunia ini. Diberi kekuasaan untuk menyiksa golongan yang tertindas. Allati taghaw fil bilad, allati taghaw fil bilad fa aktsaru fiha al-fasad. Fir'aun yang sudah demikian melampaui batas di negeri Mesir itu dan banyak berbuat kerusakan. Namun apa kesudahannya? Fasabba alaihim rabbuka sawta azab. Maka Allah kemudian menimpakan kepada mereka kemurkaan dan azabnya. Inna rabbaka labil mirsad. Sungguhnya Allah itu benar-benar mengawasi. Allah enggak lupa. Itulah makarnya Allah kepada orang-orang yang berbuat makar terhadap utusan Allah, terhadap para penerus utusan Allah. Jadi tidak, jangan sekali-kali terkecoh. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan kau terpedaya oleh pola tingkahnya, malang melintangnya orang-orang kafir di muka bumi ini. Mata'un qalil wa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Itu hanya kenikmatan yang sedikit dan sesaat. Sedangkan akhir kesudahan mereka itu adalah jahannam, sejelek-jelek tempat kembali. Ala kulli hal, itu tidak boleh menjadi sesuatu yang mengecoh seseorang. Ya. Kalau ada kemampuan luar biasa yang Allah berikan kepada orang-orang yang tidak berakidah lurus, maka itu hanyalah istidraj. Ya. Tidak lurus manhajnya, tidak benar cara beribadahnya, maka jangan sekali-kali terkecoh dengan itu. Karena orang yang sudah jelas kekasih Allah, waliullah saja, itu masih terkadang tidak sehebat mereka. Ya. Rasulullah babak belur dalam perangnya, sahabat-sahabat Rasulullah yang dijamin jannah, Umar matinya ditikam dengan pisau. Kok ada orang kebal senjata? Nah, itu wali syaitan. Udah gampang. Rasulullah enggak kebal senjata kok. Buktinya perang masih pakai baju perang. Terluka, ya, patah gigi serinya. Jadi jangan sekali-kali terkecoh dengan hal-hal seperti itu. Wa hakadha hal man salaka sabilal kuhan mimman yad'il wilayah wal ilm bima fi dhamairin nas. Demikian juga orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya para kahin yang mengklaim tahu apa isi hati seseorang, padahal klaimnya dia itu menunjukkan kebohongannya. Apa yang dia klaim itu langsung seketika itu membuktikan bahwa dia itu adalah pendusta. Kalau dia mengklaim itu sebagai bentuk bukti dari kewaliannya dia, loh ya. Ngaku-ngaku sebagai waliullah, buktinya apa? Dia bisa nebak isi hati kita. Maka itu bukti itu justru membuktikan kebohongan dia. Kenapa? Karena ketika seseorang mengklaim dirinya sebagai waliullah, mengaku-ngaku, maka dia secara langsung telah mentazkiyah dirinya sendiri. Dia enggak menganggap dirinya ini bersih dari dosa, dicintai, dekat dengan Allah, padahal Allah melarang. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kali-kali kau mentazkiyah dirimu sendiri. Allah yang lebih tahu siapa yang bertakwa kepadanya. Fala tuzakku anfusakum, di surat An-Najm ayat 32. Walaysa hadza min sya'nil awliya. Itu bukan kebiasaannya para wali mencerita-ceritakan kehebatan dirinya. Itu bukan kebiasaan para wali. Tidak. Bukti konkret dari hal ini Nabiullah Musa alaihi salam. Musa itu waliullah bukan? Di atasnya wali, gimana sih antum? Di atasnya wali nabi. Ya, ataukah nabi di bawahnya wali? Di atasnya apa di bawahnya? Kalau ahlus sunnah bilang di atas. Kalau sufi ya bilang di bawah, ya. Musa alaihi salatu wasalam kan sudah pernah praktek toh. Awal-awal beliau mendapatkan wahyu, di antara yang Allah perintahkan adalah wa ma tilka bi yaminika ya Musa? Qala hiya asaya atawakka'u 'alayha wa ahushu biha 'ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra. Qala alqiha ya Musa. Fa alqaha fa idha hiya hayyatun tas'a. Qala khudhha wa la takhaf. Sanu'iduha siratahal ula. Apa itu yang kau pegang dengan tangan kanan wahai Musa? Oh, ini tongkatku ya Allah. Aku bertumpu padanya, aku menghalau ternakku dengannya, dan aku banyak menggunakannya untuk berbagai macam keperluan. Lemparkan. Dilempar. Tiba-tiba menjadi ular yang merayap. Ketakutan Musa. Ambil aja. Enggak usah takut. Kami akan mengembalikannya menjadi tongkat. Sudah dikasih tahu kan sama Allah? Ya, ketika ketemu dengan tukang sihirnya Fir'aun, bingung enggak Nabi Musa? Bingung dulu. Duh, kok jadi ular semua ini? Padahal sudah pernah dikasih tahu tongkatnya itu ketika dilemparkan jadi ular. Tapi takut juga. Nunggu perintah dari Allah. Ya. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u. Innama sana'u kaidu sahir. Wa la yuflihu sahiru haitsu ata. Lemparkan yang di tangan kananmu itu. Dan dia akan menjadi ular yang memakan ular-ular rekayasa mereka itu. Anak mereka hanya membuat sihir. Ini nunggu dulu instruksi dari Allah. Dan tidak pernah di depan Fir'aun. Eh Fir'aun, aku ini waliullah lu. Enggak pernah bilang gitu. Ditantang adu sihir. Dia enggak mengklaim, wah silahkan aja adu sihir. Nanti saya tunjukkan ular peliharaan saya. Enggak begitu. Nunggu instruksi dari Allah yang menunjukkan bahwasanya tidak bisa seenaknya dia mau keluarkan kesaktian itu. Nah, ini bedanya karomah atau mu'jizah dengan wilayah syaitan tadi itu, wilayah syaitaniyah itu. Kalau dukun kan mengakunya terus. Ya, tiap hari dia buka praktek. Ya, tiap hari dia mengklaim bisa melakukan hal-hal ajaib. Tukang sulap itu. Tukang sihir. Ya, nah ini menunjukkan bahwasanya mereka sebetulnya adalah wali syaitan. Fa'inna sya'nahum al-izra'ala nufusihim. Kebiasaan awliya'ur rahman itu adalah mencibir diri mereka sendiri. Tidak menyucikan diri mereka, menganggap mereka ini masih jauh dari kesempurnaan. Lihat para malaikat. Kata Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Taala itu menciptakan malaikat, ada yang kerjaannya rukuk dan sujud sejak diciptakan sampai yaumul qiyamah. Ketika yaumul qiyamah terjadi, selesai tugas mereka untuk ibadah itu, mereka mengatakan subhanaka ma'abadnaka haqqa ibadatik. Maha suci engkau ya Allah, kami belum menunaikan ibadah yang seharusnya kami tunaikan kepadamu. Ya. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW ketika turun Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka mengatakan, wa ayyuna lam yadzlim nafsahu ya Rasulullah? Siapa yang tidak pernah menzalimi dirinya dari kami? Semua kita ini menzalimi dirinya sendiri. Ya, mereka tidak pernah memuji diri mereka, tidak pernah mentazkiyah diri mereka. Itu kalau aulia, aulia Allah yang sebenarnya. Makanya disebutkan wa hasbuka bihalis sahabah wat tabi'in radhiyallahu anhum wa hum sadatul aulia. Tokohnya para wali, bahkan para nabi pun juga begitu, ya. Taib. Wa qala Ibnu Abbas fi qaumin yaktubuna abajat. Ya, abajat itu apa ya? Abijad daris fin nujum rubba muallimin muallimi huruf abijad darisin fin nujum laisa lahu indallahi khalaq yaumal qiyamah. Maksudnya huruf-huruf, potongan-potongan huruf yang digunakan untuk menulis mantra-mantra sihir, ya. Allah alam kayaknya maksudnya seperti itu. Jadi huruf dipotong-potong, tidak ada maknanya secara langsung. Biasanya huruf-huruf sihir itu kan begitu, tolasim, mantra-mantra, ya, kata-kata, kata-kata sihir. Pakainya huruf-huruf Arab memang, mungkin alif, ba, ta, tapi enggak, tidak memiliki makna yang jelas, ya. Biasanya dalam ya, mantra-mantra sihir itu atau buhul-buhulnya kalau dibuka ada tulisan-tulisan hurufnya seperti itu. Ya, apa pendapat Ibnu Abbas tentang orang-orang yang menulis huruf-huruf seperti itu? Rub fi qaumin yaktubuna abajad wa yanzuruna fin nujum, dan juga punya kebiasaan lain memperhatikan bintang-bintang. Oh, bintang ini artinya pertanda begini, dikaitkan dengan apa yang akan terjadi. Kalau muncul bintang ini berarti akan segera panen, akan segera apa? Turun hujan atau akan paceklik. Atau akan apa? Jadi dikaitkan dengan fenomena-fenomena alam, padahal itu bukan pertanda. Tidak ada sangkut pautnya sama sekali. Ara ma ura anna man fa'ala ma ura man fa'ala dzalika lahu indallahi min khalaq. Menurutku, orang-orang yang berbuat seperti itu, nulis mantra-mantra maupun memperhatikan atau meramal berdasarkan bintang itu, menurutku dia tidak akan mendapatkan pahala sedikit pun di sisi Allah. Ini isyarat terhadap status mereka yang kafir, ya. Ma'ura ya juz fathu hamzah. Tayib, kitabat abijad wa ta'allumiha liman yadda'i biha ilmal ghaib wa huwa alladhi yusamma ilmul harf wa huwa alladhi ja'a fihi alwa'id fa amma ta'allumuha litahajji wa hisabil jumal fala ba'sa bihi. Ala kulli hal, abjad atau abjad yang dimaksud di sini adalah huruf-huruf yang dikaitkan dengan perkara-perkara gaib, atau bisa juga mungkin yang dilakoni oleh para penyihir itu bisa, dan semata-mata ditulis untuk itu, bukan untuk latihan membaca, loh, ya. Bukan latihan membaca, enggak apa-apa. A, B, C, D, E atau alif, ba, ta, enggak apa-apa. Ya, tujuannya untuk latihan membaca, bukan untuk disangkut pautkan dengan perkara-perkara ghaib. Wa yanzuruna fin nujum wa ya'taqiduna anna laha ta'thiran. Meyakini adanya pengaruh-pengaruh dari bintang-bintang di langit. Ini semua merupakan kekufuran. Ya. Wa fihi minal fawaid adamul ightirar bima yu'tahu al-batil min ma'arifihim wa ulumihim. Di antara faedah dari bab ini adalah jangan terpedaya oleh ilmu dan wawasannya ahlul batil, ya. Jadi ahlul batil itu mungkin mereka itu berilmu, alias mereka tahu beberapa hal, tapi jangan sekali-kali terpedaya dengan itu. Qala Allah Ta'ala falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati farihu bima indahum minal ilm. wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Ahlul batil itu terkadang membanggakan ilmu yang mereka miliki. Ketika datang kepada mereka ayat-ayat yang jelas, mereka malah memperolok ayat-ayat Allah dan membanggakan ilmu mereka. Taib, fawa masail al-bab al-ula annahu la yajtami' tasdiqul kahin ma'al iman bil-Quran. Jelas ya, tidak bisa dipertemukan antara mengimani Al-Quran dengan membenarkan para peramal, para dukun. Yang kedua, at-tasrih bi'annahu kufrun. Penjelasan yang sangat gamblang tentang kufurnya profesi paranormal, profesi dukun itu. Tsalitsah dzikru man tukuhina lahu, status orang yang mendatangi kahin, mendatangi paranormal, yaitu statusnya tidak lepas dari dua kemungkinan. Kemungkinan teringannya sholatnya enggak diterima selama 40 hari. Jadi kalau 40 hari sekali datang ke dukun, seumur hidup enggak diterima sholatnya. Ya, itu kalau 40 hari sekali. Kalau sehari ya berkali-kali ya na'udzubillah. Nah, ini bisa aplikasi ini, na'udzubillah ya. Praktek ini bisa terjadi tanpa disadari. Sekarang kan banyak itu ramalan di media massa, zodiak, ramalan bintang. Hati-hati, jangan penasaran kepengen baca. Ah, iseng-iseng, coba ah, ini bintang saya apa ini? Misalnya bintangnya Scorpio, baca, loh, kok mirip ya sama saya? Nah, kok mirip dengan karakter saya? Hati-hati antum, hati-hati, bisa 40 hari gak diterima sholat antum. Ya, kalau beli koran ada lamaran, ada ramalan, saya salah, gak tak salah-salah kan, salah bener tadi, ada ramalan bintangnya, imma antum jangan beli. Kalau kebacot baru tahu, langsung disobek-sobek aja bagian itu ya, dan jangan beli lagi koran itu, beli yang lain yang gak ada ramalan bintangnya. Karena kalau antum beli, secara tidak langsung antum ikut ngasih makan mereka, dukun-dukun itu, paranormal-paranormal itu, kan mereka digaji sama koran. Kalau koran gak ada yang beli, gak laku mereka ya. Kalau banyak yang beli koran itu, maka mereka akan tetap dapat fee ya. Yang kelima, yang keempat, zikruman tutuyyir lahu, status orang yang minta tatayur sama dengan pelakunya, ya ini terjerumus dalam dosa besar atau syirik. Al-khamisah zikruman suhir lahu, status orang yang minta dibuatkan sihir, ini juga disamakan dengan pelaku sihirnya, yakni kafir, imma asghar wa imma akbar. As-sadisah dzikru man ta'allama abjad, status orang yang mempelajari abjad ya, potongan-potongan huruf untuk disangkut-pautkan dengan ilmu ghaib. Ini juga zahir pendapatnya Ibnu Abbas, menunjukkan dia ini kafir juga. As-sabi'ah dzikrul farq bainal kahin wal 'arraf, perbedaan antara kahin dengan arraf. Al-arraf tadi kadang ada yang menyamakan, ada yang membedakan. Kahin mengetahui perkara-perkara gaib melalui jin-jin yang mencuri berita di langit ya, tentang yang akan datang. Kalau arraf ini mengetahui lokasi barang hilang ya, atau mengetahui perkara-perkara yang dia tidak menyaksikannya. Wallahu ta'ala alam. Dalam surat Al-Baqarah ayat 102 dikisahkan adanya dua makhluk Allah yang memiliki sihir. Bagaimana sifat sihir yang dimiliki oleh kedua malaikat ini? Kalau sihir yang dimiliki oleh manusia akan berakibat suatu kekufuran. Ada yang menjelaskan bahwa Allah mengutus Harut dan Marut terlepas dari khilaf para ulama siapa sejatinya Harut dan Marut ini, apakah malaikat ataukah jin ataukah apa, yang jelas Allah mengutus mereka ini untuk mengklarifikasi atau memberikan penjelasan agar tidak dicampur baurkan antara yang sihir dengan yang bukan sihir. Karena syaitin, setan-setan itu menyebarkan kerancuan di tengah-tengah umatnya Nabi Sulaiman, bahwa Sulaiman itu mengajarkan sihir. Nah, makanya Allah mengutus dua makhluknya ini, Harut dan Marut ini, untuk menjelaskan kalau yang sihir itu yang begini nih. Nah, kalian hati-hati dengan yang begini-begini. Jangan kalian pelajari yang begini. Tapi kalau yang begini, ini bukan sihir. Nah, mereka ini yang sesat ini malah mempelajari yang sihir. Tuh. Mohon penjelasannya, apakah sama mengetahui perasaan atau hati seseorang dengan firasat terhadap seseorang? Yo, beda dong. Berfirasat itu ya menerka-nerka ya. Bisa benar, bisa enggak? Bisa benar, bisa enggak? Kalau ini kan mengklaim kamu lagi mikirin gini ya. Nah, gitu kan. Saya bisa membaca isi hatimu. Kamu lagi mengatakan gini, gini, gini, gini. Kalau firasat itu misalnya dia dari sepak terjangnya, dari gelagatnya, dia menyimpulkan ini kayaknya akan begini. Tapi tidak dianggap sebagai ilmu pasti di situ. Tidak. Apakah orang yang mendatangi dukun dan kemudian bertaubat tetap terkena hukuman sholatnya tidak diterima 40 malam? Tabaan hadithul wa'id atau ayat-ayat yang berkaitan dengan ancaman, demikian juga hadis Rasulullah SAW, ketika itu dilakukan, maka kata Imam Ibn Hibban rahimahullah, tidak serta-merta Allah akan menjatuhkan hukuman tersebut, tapi dilihat juga ada syarat-syaratnya dan ada penghalang-penghalangnya. Enggak? Kalau ada syarat-syarat yang belum terpenuhi, seperti misalnya hukuman itu diberikan dengan syarat dia sudah mengetahui tapi tetap dia lakukan, bukan orang jahil yang masih ditoleransi kejahilannya, atau syaratnya dia harus balik dulu, dia harus berakal sehat, bukan orang gila. Nah, kalau terpenuhi syarat-syaratnya, dilihat dulu ada gak yang menghalangi jatuhnya hukuman ini kepadanya. Penghalangnya seperti apa? Seperti kalau dia dipaksa ya, atau karena kejahilannya, atau karena ketidaksengajaannya, nggak sengaja, lalai, atau karena dia bertobat setelah itu sehingga Allah menghapus dosanya. Jadi kalau memang semua syarat-syarat penjatuhan hukuman itu sudah ada dan semua penghalang yang menghalangi seseorang untuk merasakan hukuman itu sudah disingkirkan, barulah Allah akan menghukum. Itu kalau hukuman akhirat. Tapi hukuman dunia mungkin tidak seperti itu ya. Hukuman dunia itu terkadang berbeda dengan hukuman akhirat. Orang yang membunuh misalnya, dia bertobat, dia menyesal dari perbuatannya ini. Oke lah, di akhirat mungkin dia gak dihukum lagi. Tapi apakah di dunia dia harus bebas dari hukuman? Belum tentu. Kalau pihak korban menuntut, ya dia nggak akan bisa lepas dari konsekuensi perbuatannya. Di desa saya terdapat kepercayaan jika terdapat burung ciblek berkicau maka akan datang tamu, atau ketika kupu-kupu masuk ke dalam rumah akan ada tamu yang datang. Bagaimana hukumnya, Ustadz? Ini minal khurafat, termasuk khurafat ini. Tidak boleh mengait-ngaitkan itu dengan ciblek, wala dengan kupu-kupu atau burung apapun. Masa mahasiswa? Jadi kalau mahasiswa insyaallah enggak lah ya. Jadi kalau ada juga mahasiswa yang masih percaya seperti itu, kalau saya dosennya saya DO langsung. Ngapain kau kuliah di sini, di mana akalmu ya? Nah, kalau dosennya kayak gitu bi. Di setiap rumah sakit pasti ada keyakinan bahwa ada beberapa petugas yang piket adalah pembawa pasien. Iya. Ada yang meyakini begitu? Di rumah ini pastinya pakai huruf besar lagi. Di setiap rumah sakit pasti. Masa ya, antum jangan lebay loh. Apa antum sudah cek semua rumah sakit? Hah? Jangan berlebihan begini. Ini pastinya dikasih huruf besar lagi. Yo, lihat tuh. Iya kan? Lihat nih yang nonton di sana. Pasti ada keyakinan bahwa ada beberapa petugas yang piket adalah pembawa, dalam tanda kutip, pembawa pasien. Di mana jika petugas tersebut sedang piket, pasti lagi, pasti datang banyak pasien. Apakah yang seperti ini termasuk tatoyur? Iya, tatoyur modern. Tatoyur wa khurafat campur-campur wis. Apa gitu loh kaitannya? Sebab akibatnya apa? Ya hari gini kok masih percaya yang begitu-begitu. Teman saya ada keturunan dari neneknya, dia bisa melihat jin katanya, atau yang sering biasa disebut indigo, dan dia mencari solusi agar hidupnya tidak terus terganggu dengan melihat yang gaib. Adakah solusi terbaik? Iya, ada. Wudhu atau mandi junub, kemudian setelah itu bisa baca Al-Quran dengan niat mengusir jin yang ada di dirinya. Ya, mengusir jin yang itu memang gangguan, bentuk dari gangguan jin. Turunan betul itu memang turunan. Bukan salah dia, tapi salah nenek moyangnya melihara jin, nurun ke anaknya. Ya khodam-khodam itu ketika nenek moyangnya mati, dia pindah ke anaknya. Nanti pindah lagi ya. Kalau enggak diusir nanti akhirnya jadi dukun kabeh itu. Ya. Jadi diruqyah, dia niatkan dengan baca Quran itu meruqyah dirinya. Terutama suratul Baqarah, ayatul kursi, al-mu'awwidzat ya, Al-Fatihah. Kemudian pelihara sholatnya. Insya Allah lama-lama nyingkir jinnya. Ada salah seorang ustad, dia cerita langsung sama saya. Dia ditelepon sama orang dari Bekasi. Ustadnya di Jember. Ditelepon, tetangga dari Bekasi ini bilang, "Ustad, antum lagi di kamar ya?" Gitu. "Antum lagi di Jember ya?" Dia gak tahu tadinya di mana posisinya. "Iya betul, lagi di rumah ya." "Iya, lagi di kamar ya." "Iya, lu kok antum tahu?" "Ana bisa nerawang, Ustaz." Coba antum atau wudhu, kemudian entah disuruh sholat apa enggak, saya lupa ya. Mungkin disuruh sholat, terus setelah itu baca Quran, niat untuk mengusir jin itu, antum diganggu sama jin itu. Setelah itu telepon ana lagi. Betul dilakoni, telepon lagi, nah kelihatan enggak? "Gelap, Ustaz." Jadi betul itu gangguan dari jin. Ini. Dulu istri pernah cerita bahwa dia diberi bungkusan oleh orang tuanya, katanya agar selalu disimpan. Nah, ini tanda-tanda ini. Dan setelah saya lihat ternyata isinya seperti raja. Nah, sudah jelas ada huruf-huruf hijaiyah dan ada pula doa untuk istri ana, itu bukan doa. Istri ana menyimpan itu sihir atau semisalnya. Istri ana menyimpan karena taat kepada orang tua. Ini orang tuanya goblok. udah goblok sesat ya. Kalau masih ditaati ya ikut tersesat, ikut goblok juga ini. Saya gemes ya, benar saya gemes. Jadi mohon maaf. Dan istri tidak mempercayai khasiat raja tersebut. Udah enggak percaya kenapa ya disimpen. Bakar, kencingi, injek-injek, buang sampah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian ana bakar raja tersebut. Alhamdulillah. Saat di rumah istri, ana juga menemukan kertas-kertas berisi huruf-huruf hijaiyah di tiap pintu. Kemudian ana bakar semua tanpa sepengetahuan orang tua. Tunjukkan ke orang tua. Ya, biar tahu kalau ini sihir haram. Ribut enggak apa-apa ribut. Enggak apa-apa ribut. Kesian kalau orang tuanya enggak tahu. Ya pekewoh-pekewoh, tapi ada batasnya pekewoh itu ya, akhi. Masalah gini pekewoh sampai kapan? Islamnya kan akan diketahui. Wong Jawa jare ini pekewohan. Makanya Nabi bukan orang Jawa. Ya, sampai orang Jawa nanti sampai Malaysia pun belum nyampe sampai hari ini. Apakah perbuatan ana sudah benar? Benar kecuali antum pekewohnya tadi itu. Membakar kertas-kertas tersebut tanpa memperingatkan mungkin maksudnya ya, orang tua, ya itu harus diperingatkan juga. Nanti diulangi lagi sama orang tuanya. Ya, cari di rumah loh kok enggak ada kertasnya. Pasangi lagi. Ya. Bagaimana hukum melihat acara TV yang di dalamnya ada acara meramal masa depan? Matikan langsung. Mengetahui isi hati seseorang sama, dan kadang ada usaha menyelesaikan masalah-masalah bintang tamu dengan meramal apa yang akan terjadi. Langsung dimatikan. Buang TV-nya kalau perlu. Saya punya teman rajin sholat, anak rohis. Teman-teman yang lain berkata bahwa dia bisa melihat hal gaib. Pernah terjadi suatu pencurian dan dia mengklaim tahu pencurinya. Lalu apa respon kita? Bilang, pembohong kau. Kadzab. Dan kita peringatkan teman-teman jangan datang ke dia. Responnya begitu. Sampaikan hadis Nabi itu. Apakah mentakwil mimpi seperti yang dilakukan Nabi Yusuf termasuk membenarkan hal yang gaib, meramal? Oh tidak, itu kan wahyu dari Allah. Jika tidak, apa bedanya meramal mimpi dengan meramal yang dilakukan oleh peramal? Beda tuh ya, akhi. Ini wahyu kok. Nabi Yusuf itu wahyu. Ya. Apa itu ayatnya? Wa'allamaka rabbi qad ataitani minal mulk wa'allamtani min ta'wilil ahadith. Itu pengakuan Nabi Yusuf sendiri. Ya Rab, di akhir-akhir surat Yusuf itu, engkau telah memberiku kekerajaan, kekuasaan, dan engkau telah mengajarkanku sebagian enggak semuanya dari ta'wil mimpi, takbir mimpi. Itu ilmu dari Allah. Kalau peramal itu dari syaitan, dia beda dong ya. Apakah termasuk arraf orang yang mengaku tahu hilangnya suatu barang namun dilakukan dengan mendekatkan diri kepada Allah dan zikir kepada Allah? Naam, termasuk arraf ya. Bagaimana orang yang mengaku bisa melihat jin? Bisa melihat jin itu bukan sesuatu yang mustahil dan bukan kehebatan. Antum perlu tahu. Apakah bisa melihat jin berarti hebat orangnya? Enggak. Jin memang bisa menjelma. Bisa menampakkan dirinya. Gitu loh. Kalau jinnya ini mau menampakkan dirinya kepada manusia, ada sebagian orang yang bisa melihat jin. Itu bukan kehebatan. Bukan. Bisa menjelma jadi ular, bisa menjelma jadi anjing hitam, atau yang lainnya. Bisa juga dia menampakkan dirinya. Contohnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam hadis yang sahih, Datang orang tua. Ya, datang orang tua tiga kali ditahan, ternyata syaitan itu. Nampak kendirinya kepada Abu Hurairah. Ya, enggak usah dibesar-besarkan, ngaku melihat jin. Ya, terus kenapa? Gitu aja. Orang musyrik pun bisa melihat jin. Di perang apa itu? Innama dzalikumus syaitan yukhawifu awliya'ah. Ada seorang akhwat, seringkali ketika tidur dia bermimpi dihadapkan wajah laki-laki yang pernah ia kenal, padahal setiap hendak mau tidur sudah berdoa. Pernah juga bermimpi dihadapkan dengan seekor ular. Hal-hal ini sangat mengganggu dirinya, mengganggu akalnya saat beraktivitas. Lalu bagaimana Ustaz agar terhindar dari perkara ini? Itu termasuk bagian dari gangguan juga ya, gangguan jin, bisa melalui mimpi-mimpi. Mimpi-mimpi ketemu binatang-binatang seperti ular, melihat tikus, itu termasuk indikator gangguan jin. Ya, caranya dengan rukyah, yang rajin rukyahnya. Kemudian bacakan surat Al-Baqarah di rumah Anda. Ya. Inna syaitana yafirru minal bait alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Setan itu akan lari dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Perhatikan kebersihan tiap sudut rumah, jangan biarkan ada barang-barang najis di sana. Gambar-gambar makhluk bernyawa singkirkan. Ya, barangkali rumah itu ada buhul-buhul sihirnya, di sweeping, enggak ada salahnya plafon-plafon dicek. Bagian-bagian yang tersembunyi di balik lemari, ya kalau ketemu langsung aja dibakar. Sambil dia merukyah dirinya. Insyaallah lama-lama akan hilang. Jika ada balita yang dibawa ke dukun untuk mencari kesembuhan, lalu dipakaikan kalung dari dukun tersebut, apa hukum yang berlaku pada bayi tersebut? Ya bayinya gak salah, yang goblok orang tuanya. Tapi nanti dia mungkin kena pengaruh. Dia mungkin kena pengaruh karena ketololan orang tuanya ini. Dia akan terpengaruh buruk. Innahu la yaziduka illa wahnan, kata Rasulullah kan. Ingat hadis yang menggunakan jimat. Apa itu ya? Saya fulan, katanya, kata Rasulullah. Ada minal wahinah, ya Rasulullah. Ini dalam rangka menangkal ain supaya saya tidak sakit. Inzi'ha fa innahu la yaziduka illa wahnan. Cabut itu. Itu hanya menambahmu semakin lemah. Jadi ini bisa kena. Jika ada saudara yang mendatangi dukun, lalu kita tahu namun kita diam karena sudah pernah mengingatkan, namun malah membuat suasana kurang nyaman. Kita tidak percaya atas dukun tersebut. Apakah kita juga kufur? Tidak. Selama masih ada kebencian dalam hati antum, pengingkaran dalam hati antum, maka antum masih punya kadar minimal iman. Tapi kalau kebencian dan pengingkaran sudah enggak ada lagi, ya laisa wara'a dzalika minal imani habbatu khardal. Apa hukum menebak karakter orang dengan golongan darah? Berdasarkan apa yang saya baca, ini berasal dari Jepang yang masih debatable. Atau menebak karakter dengan wasilah lain yang tidak ada kaitannya dengan klenik. Ya belum tentu juga enggak ada kaitannya dengan klenik. Di barat juga ada klenik loh. Ada. Orang barat itu tidak bersih dari khurafat. Di antara khurafat mereka adalah meyakini adanya angka sial. Angka 13. Makanya seat pesawat enggak ada yang nomor 13. Lantai-lantai di hotel-hotel, di gedung-gedung biasanya tidak ada nomor 13. Dipakai juga sama Indonesia kleniknya barat itu. Atau 4. Ya, 13, 14, 4 kalau orang-orang Cina 4 itu. Dihindari itu angka 4. Jadi enggak bisa kita klaim orang barat tidak percaya klenik. Kalau tidak berdasarkan bukti empiris atau berdasarkan eksperimen yang memang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, ya waspadai saja itu. Asal-usulnya dari manapun, mau dari Jepang, mau dari mana saja, hati-hati. Bagaimana jika toko kita diberi sesajen bunga dan kadang benda-benda yang bau busuk? Ya kalau bau busuk dibuang lah. Kalau ini ritual sihir orang lain yang tidak suka dengan usaha kita, langsung dibersihkan saja. Bersihkan, disingkirkan, di ya sambil membaca al-mu'awwidzat. Kalau ketahuan orangnya, ya antum pikirkanlah bagaimana yang membuat dia jera, gitu ya. Berapa tahun lalu kos saya sempat dibobol maling dan ada barang laptop yang hilang. Saat itu ibu kos memaksa untuk datang ke kiai yang mengaku orang pintar. Saya tidak ikut datang ke kiai tersebut, alhamdulillah. Dan katanya kiai itu malingnya adalah teman kos sendiri yang memang dicurigai semua orang dari awal. Lalu bagaimana sikap saya seharusnya? Tidak boleh percaya. Ya. Ini minal fitnah. Boleh jadi itu ingin mengadu domba antum dengan teman antum. Secara pengadilan diterima enggak kalau kayak gitu itu? Enggak toh. Nah, iya, pengadilan Indonesia aja enggak ngakoni kok. Enggak ngakoni pengadilan Indonesia. Enggak usah dipercayai. Mungkin itu dia sendiri yang nyuri laptopnya. Ustadz, saya mau tanya, apakah termasuk dukun orang-orang yang bisa membantu seseorang melahirkan atau dukun beranak? Yang mana biasanya dia juga bisa mengobati penyakit-penyakit atau gangguan fisik atau psikis pada bayi. Pada prakteknya mereka membantu melahirkan dengan memberikan minum air putih yang sudah dijampi-jampi lah ini. Jampi-jampi sebelumnya, kemudian diminumkan dan diusapkan pada anggota badan tertentu, tapi mereka tidak bisa meramal hal-hal gaib, Ustaz. Ya, pokoknya hati-hati. Definisi sihir itu ma latufa wa daqqa sababuhu. Secara bahasa, sesuatu yang sebab akibatnya itu tidak jelas, samar. Apa ya kaitannya? Dikasih minum air, diusap-usap, melahirkannya gampang. Ada kaitannya? Nah, dibaca-baca iya apa? Baca iya apa dia? Jambi-jambi, berarti bukan rukyah kan? Ya, udah jelas kalau gitu. Sihir. Bagaimana hukum berobat atau dibantu melahirkan dengan mereka? Tidak boleh. Dukun beranak atau ahli pengobatan tradisional seperti tidak boleh. Ya, mau namanya dukun beranak, mau namanya apa, ini praktek-praktek sihir. Ke bidan aja atau ke dokter spesialis kandungan, mahal gak apa-apa, tapi akidah antum selamat. Baik, cukup ya insyaallah. Allahu ta'ala alam, sallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.